bagaimana bimbingan terhadap seseorang yang bergaul dengan teman lama yang masih awam. Ya, tidak semua pergaulan itu membawa faedah. Kalau pergaulan itu membawa faedah, maka boleh dia bergaul, tentunya faedah yang baik ya. Tapi kalau pergaulan itu akan membawa musibah bagi dia, mungkin mengurangi ketakwaannya kepada Allah, maka jauhi pergaulan tersebut. Orang awam, kalau kita punya target bisa mengajak dia kepada kebaikan, dan memang nampak dan ada tanda-tanda dia ikut kepada kebaikan, maka bisa berlangsung pergaulan itu. Tapi kalau ternyata sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, maka kita selamatkan diri kita dari pengaruh buruk orang-orang yang awam.